Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa mudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali duduk bermajlis melanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah, terakhir sampai pada kalimat waqala aidan fi matinin. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tempat yang lain, walihada wusifatil firqatun najiyatu bi annaha ahlus sunnati wal jama'at. Oleh karena ini disifatilah atau disebutlah juga al-firqatun najiyah, bahwa mereka adalah ahlus sunnati wal jama'ati. Al-firqatun najiyah itu apa artinya? Kelompok yang selamat. Dari mana kalimat ini diambil? Dari hadis Nabi yang menyebutkan sataftarikum mati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ila manhum ya Rasulullah? Ketika beliau ditanya siapakah yang satu itu ya Rasulullah, maka beliau mengatakan ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ajaranku dan para sahabatku hari ini. Sebutkan dengan lafaz lainnya, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti jejak langkahku dan para sahabatku. Semuanya finar kecuali satu. Yang satu ini disebut selamat. Selamat itu bahasa Arabnya an-najiyah. Maka mereka disebut kelompok yang selamat. Dengan nas ini, mereka disebut dengan al-firqatun najiyatu, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mereka. Mereka itu dengan kalimat lain adalah sabiqunal awwalun, generasi terdepan dan terawal. Dalam bahasa Arab yang lain disebut dengan salaf, orang-orang yang mutaqaddimun, yang terdahulu dalam berislam. Mereka disebut dengan salaf. Mereka itulah ahlu sunnati wal jama'ati. Apa makna mereka itu adalah ahlu sunnah? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Wal jama'ati, dan mereka berjama'ah. Yakni bersatu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di atas ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu. Kenapa? Karena akidahnya satu. Ibadahnya satu. Manhajnya satu. Dakwahnya satu, sama. Sehingga al-jama' itu tidak dilihat dari jumlahnya, Tetapi dari kesamaan dengan para sahabat, itu dikatakan al-jamaah. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah selama engkau sesuai dengan al-haq, walaupun engkau sendirian, engkau dikatakan al-jama'ah. Walaupun sendirian di kampungmu, di wilayahmu, atau jumlahmu sedikit, tetapi karena engkau sama dengan Rasul dan para sahabat, maka engkau disebut dengan al-jama'ah. Karena engkau tidak menjadi firqah yang menyelisihi Rasul dan para sahabatnya. Adapun orang-orang yang menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya, mereka disebut al-firqah. Kelompok-kelompok pecahan yang menyelisihi al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah dengan para sahabatnya, dikarenakan di zaman Rasul tidak ada jamaah selain mereka. Nabi mengatakan, "Alaikum bil jama'ati. Fainallahi yadullahi ma'al jama'ah." Wajib bagi kalian mengikuti al-jamaah, karena tangan Allah bersama al-jamaah, atau fokal jamaah, di atas al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksudkan Nabi adalah jamaahnya Rasul dan para sahabatnya. Yang menyelisih mereka disebut dengan firaq, kelompok-kelompok pecahan. Wahumul jumhurul akbar wassawadul azam. Mereka itu adalah jumhur, mayoritas yang besar. Wassawadul azamu, dan sawadul azam bahasa Arab yang terjemahnya secara kata hitam yang besar, maksudnya adalah jumlah manusia yang banyak ketika nampak dari jauh kelihatan hitam karena rambut mereka hitam, yakni manusia yang jumlahnya banyak. Wa mal firaqul baqiyatu fa innahum ahlu syudud wa tafarruq wal bid'i wal ahwa'i. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok selain salaf dan orang-orang yang mengikutinya, mereka adalah ahlu syudud, orang-orang yang nyeleneh, wa tafarruq, orang yang bercerai-berai, wal bid'ah, berada di atas bid'ah, wal ahwa, dan berada di atas hawa nafsu. Untuk perhatikan sini, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, al-jama'ah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Itu aslinya Islam. Di zaman Rasul tidak ada kelompok lain. Yang ada adalah beliau dan para sahabatnya. Maka kelompok yang lainnya yang menyelisihi Rasul dengan para sahabat, mereka disebut ahli syudud, orang-orang yang nyeleneh. Tahu nyeleneh? Bedani. Apa itu bedani? Menyelisihi al-jamaah, Nabi dan para sahabatnya. Semisal muncul sepeninggal Nabi, Syiah. Awal fitnah terjadi, Khawarij, kemudian yang lain-lainnya. Itu terjadi di awal-awal Islam, di mana para sahabat masih ada, tetapi mereka menyelisihi sahabat. Kenapa mereka menyelisihi? Karena mengikuti al-bid'ah wal-ahwa, bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Karena itu mereka disebut sebagai al-bid'ah wa ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Semua kelompok yang menyelisihi Rasul dengan para sahabat, berarti dia mengikuti hawa nafsunya, bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Wala tablughul firqatu min ha'ula'i qariban min mablaghil firqati najiyati fadlan an takuna biqadariha bal qad takunu al-firqatu minha fi ghayatil qillah wa syi'aru hadhihi al-firq mufaraqatul kitab wa sunnati wal ijma'. Wa la tablughu al-firqatu Dan tidaklah kelompok-kelompok bid'ah tadi, jumlah mereka mendekati jumlah firqatun najiyah. Tidak. Apalagi mereka lebih banyak. Tidak. Bahkan mereka ini adalah kelompok yang sedikit. Wasyiar hadhil firaq, syiar kelompok ini, tanda terbesarnya kelompok-kelompok ini adalah menyelisihi Al-Quran wa Sunnah dan ijma'. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Untuk perhatikan ada dua pembahasan yang seakan-akan ini bertolak belakang tetapi tidak. Satu sisi pembahasan yang barusan kita baca, keterangan Syekh Islam Taimiyah bahwa Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah sawadul a'zam, jumlah yang paling banyak. Mereka adalah mayoritas. Adapun ahl bid'ah, mereka orang-orang yang nyeleneh, yang menyelisih al-haq, jumlah mereka sedikit. Ini seakan-akan bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlu sunnah akan selalu sedikit sepanjang zaman. Di mana Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus menerus sekelompok yang sedikit dari umatku yang mereka menampakkan al-haq. Atau hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Al-ghuraba ini maksud oleh Rasul adalah orang-orang yang unasun salihun qalilun fi unasin sun kathirin, orang-orang yang saleh jumlahnya sedikit di tengah-tengah orang-orang yang buruk yang jumlahnya banyak. Dua hal ini seakan-akan bertolak belakang, tetapi tidak bertolak belakang. Antum pahami ke sini? Ahlu sunnah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh berikutnya sampai hari ini, ahlu sunnah itu selalu ada di muka bumi ini. Selalu ada. Bertambahnya tahun, bertambahnya jumlah mereka. Ketika dijumlahkan dari zaman Nabi sampai hari ini, jumlah mereka sangat besar. Dibandingkan dengan kelompok ahli bid'ah, per kelompok-kelompok demi kelompok. Firqah demi firqah. Di mana yang namanya ahlul bid'ah itu sifatnya berselisih, sifatnya bercerai-berai, karena mereka saling membuat bid'ah. Sehingga yang namanya ahlul bid'ah dari dulu terus berpecah, terus bersekte-sekte, terus beraliran-aliran, tidak pernah mereka bersatu, karena setiap ahlul bid'ah berbangga dengan bid'ahnya masing-masing. Kita ambil contoh Khawarij atau Syiah, bersekte-sekte, beraliran-aliran, macam-macam mereka itu. Demikian pula Khawarij, macam-macam antar mereka saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan dan menghalalkan darah-darah mereka. Sama-sama Khawarij. Sufi, karena faktor beragamanya dengan perasaan, faktor beragamanya dengan hati, maka hati mereka berbeda-beda. Nafsu mereka berbeda-beda. Hawa yang ada pada diri mereka berbeda-beda. Karena itu sufi bersekte-sekte, beraliran-aliran, sampai setiap pondoknya mereka itu berbeda dengan pondok yang lain. Masing-masing memiliki keistimewaan masing-masing. Maziyah, keunggulan mereka masing-masing dengan bid'ahnya masing-masing. Sehingga ahlul bid'ah tidak pernah bersatu. Antar mereka pun bercerai-berai. Kullu hizmin mimma ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Sehingga mereka selalu menjadi kecil-kecil-kecil. Ahlu sunnah dari zaman Nabi SAW, selama dia memang ahlu sunnah, jumlah mereka kalau ditotalkan secara total, maka mereka lebih banyak dibandingkan dengan ahlul bid'ah. Bisa difahami sampai sini? Namun kalau seandainya per generasi secara totalitas ahlus sunnah sedikit dibandingkan dengan totalitas ahl bid'ah, bagaimana mungkin tidak? Disebutkan oleh Syekh Rabi, bagaimana mungkin tidak? 73 ahlus sunnahnya hanya satu nomor, yang 72 ahlu bid'ah semuanya. Dari bilangan ini, maka ahlu sunnah selalu sedikit dibandingkan dengan mayoritas ahlu bid'ah yang 72 golongan tadi. Kalau secara apa? Totalitas. Tetapi 72 itu macam-macam berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 72 kelompok yang bid'ah tadi satu dengan yang lainnya tidak sama. Tetapi secara keumuman sama sebagai ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu. Wahagadah ikhwan. Ciri khas ahlul bid'ah itu apa? Ciri khas ahlul bid'ah adalah mufaraqatul kitab. Semua ahlul bid'ah itu menyelisih Al-Quran. Semua ahlul bid'ah itu menyelisih sunnah dan menyelisih ijma'. Mana bukti mereka ahli bid'ah itu menyelisihi Al-Quran wa sunnah wal ijma'? Buktinya adalah mereka dalam beragama tidak mau mengikuti as-salaf, di mana Al-Quran dan as-sunnah mengharuskan kita umat Islam untuk beragama mengikuti salaf. Ahli bid'ah enggak mau, maka mereka menyelisih Al-Quran dan sunnah. Al-Quran wa sunnah mengharuskan kita mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang bid'ah. Ahli bid'ah enggak mau. Semua ahli bid'ah enggak mau. Mereka tetap pada pendiriannya boleh melakukan bid'ah walaupun Allah dan Rasulnya melarang bid'ah, tapi tetap mereka ngeyel, membangkang, menyelisihi. Kami tetap melakukan bid'ah walaupun dilarang. Dan mereka berusaha untuk mengatakan adanya bid'ah yang hasanah agar tidak dilebeli dengan dolalah. Kami ahlul bid'ah betul, namun bid'ah kami hasanah. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Karena bid'ah itu ada dua kata mereka. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ketika kita katakan, Rasul mengatakan, wa kulla bid'atin dolalah. Artinya semua yang bid'ah itu sesat. Mereka pun mengatakan, menjawab Rasulullah yang salah. Kami berbeda dengan Rasul. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Kami mengatakan tidak. Rasulullah yang salah. Kami yang benar. Bid'ah itu ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Karena itu Syekh Uzan Taimiyah mengatakan ciri khas syiaruhum. Syiar, ciri khasnya al-bid'ah adalah mufaraqatul kitab wa sunnah ijma'. Mereka selalu berbeda dengan Al-Quran wa sunnah dan ijma'. Bisa difahami? Kalau mereka sesuai dengan Al-Quran, mereka sesuai dengan sunnah, pasti mereka akan mengikuti as-salaf. Karena Al-Quran mewajibkan kita mengikuti salaf. Sunnah Nabi juga mewajibkan kita mengikuti salaf. Dengan demikian di atas sunnah tanpa bid'ah. Mereka tidak mau. Seluruh firqah ad-dhalah tidak mau. Sehingga ciri khas mereka menyelisih Al-Quran, sunnah, wal ijma'. Yang kedua, di antara dalil-dalil yang menunjukkan ciri khas dakwah salafiyah yang kedua adalah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima akhrajahu muslimun fi sahih. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih beliau, Inna allaha yardalakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai bagi kalian tiga hal, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci untuk kalian lakukan tiga hal. Tiga hal yang di Allah cintai dan tiga hal yang Allah murkai. Fayaruddalakum, Allah meridai kalian. An ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an. Untuk kalian beribadah kepadanya saja. Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Yakni tauhid tanpa syirik. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridha untuk kalian berpegang teguh dengan hablullah dan jangan bercerai-berai. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, di antara yang Allah ridhai yang ketiga, wa antunasihu man wallahu amrakum, untuk kalian memberikan nasihat kepada penguasa yang memimpin kalian, menasihati walil amr. Wa yakrahu lakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kepada kalian. Qila wa qala. Apa makna qila wa qala? Secara bahasa qila dikatakan, qala berkata. Bahasa kitanya qila wa qala artinya menukil sebuah berita serampangan. Bahasa kitanya cere dian, ya, kulak dian adul cere. Ini bahasa kitanya. Krungu ora berita dian do, terus adul cere, cere kae. Yani kalimat yang tidak jelas, tidak pasti, engko sudah kuar-kuar menyampaikan kesana dan kemari. Ternyata salah. Baru kelimpungan. Aduh, kok salah ya? Kok begini ya? Waduh, akhirnya kamu malu. Sudah terlanjur menyebarkannya kemana-mana. Ternyata engkau salah. Ini qila wa qala. Ya, ini dibenci. Yang berikutnya, kathratu su'al. Banyak bertanya. Banyak bertanya, ya kaum muslimin. Pertanyaan-pertanyaan yang akan membawamu pada penolakan. Adapun kalau bertanya untuk tahu, itu terpuji, bahkan diperintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri jikalau kalian tidak tahu ilmunya. Sehingga bertanya itu terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syifaul 'ayyi as-su'alu," obatnya orang yang bodoh adalah bertanya. Tetapi yang dimaukan dalam hadis ini pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel yang berujung pada hampir saja mereka tidak menyembelih baqarah. Wamakadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Mereka bertanya sapi apa, apa warnanya, apa ini, ini. Mereka bertanya dengan pertanyaan yang ujung-ujungnya memberatkan diri. Gimana kalau ada begini? Dijawab. Tapi kalau begini gimana? Dijawab lagi. Akhirnya terus kalau sesuatu belum terjadi sudah ditanyakan. Akhirnya jawabannya juga sulit akibat pertanyaan yang banyak yang berujung penolakan. Terutama dalam perihal yang berkaitan dengan takdir. Itu dilarang. Pembahasan ini dalam kitab Ithaful Qari Ta'liqat la Syir Sunan Barbahari. Dilarang untuk kita bertanya-tanya tentang takdir, menelisik dengan berbagai macam pertanyaan yang berujung pada penolakan. Itu yang dilarang, katsratus su'al. Wa idatul mal, yang ketiga adalah idatul mal, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta dan menggunakannya bukan pada sesuatu yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan, hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari dalam bab yang sering kita baca bertepatan dengan kalimat wa ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Yang dituntut dalam hadis ini adalah bersatunya kita itu di atas hablullah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Yani dengan meninggalkan hablullah. Hablullah itu adalah apa? Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu hablullah. Jikalau engkau menyelisih Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, maka engkau lah orang yang menyebabkan terjadinya tafarruq, perpecahan. Ya. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, tetapi dengan hawa nafsunya, dengan keinginan dari dia sendiri, maka itulah yang menyebabkan terjadinya apa? Perbedaan dan perpecahan. Qala Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala inda hadzal hadis fi at-tamhid wa fihi al-hadd al-i'tisami wa at-tamassuki bihablillahi fi hal ijtima'i wa ihtilafin. Fi hal ijtima'i wa ihtilafin. Wa hablullah fi hadzal mawdi' fi qawlan. Berkata Imam Ibn Abdul Barr dalam pembahasan hadis ini dalam kitab Tamhid beliau, wa fihi, dalam hadis ini terdapat al-hadd, anjuran untuk berpegang teguh dan tamassuk dengan hablullah fi hal istima'in wa atilafin, dalam keadaan bersatu ijtima' wa atilaf. Ijtilaf juga bersatu, ijtilaf dengan hamzah bukan ikhtilaf dengan kha. Wahablullah fi hadzal mawdi fi qawlan. Hablullah dalam ayat ini memiliki dua makna. Hablullah dalam ayat ini memiliki dua makna. Ahaduhuma kitabullah. Yang satunya adalah kitabullah. Sehingga kalau diterjemahkan wa'tasimu bihablillah jami'an, bersatulah kalian dengan Al-Quran. Semua kalian bersatu dengan kembali kepada Al-Quran. Lu katanya harus dengan sunnah. Mana katanya harus dengan pemahaman salaf? Kok enggak ada di sini? Hadirin yang dimuliakan, di dalam Al-Quran terdapat kewajiban mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, ambil oleh kalian semuanya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggal oleh kalian semuanya. Di dalam Al-Quran terdapat kewajiban atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah, taatilah Allah, dan taatilah Rasul. Sehingga Al-Quran itu mengharuskan kita mentaati Rasul, maknanya mentaati sunnah-sunnah beliau. Di dalam Al-Quran terdapat kewajiban mengikuti sahabat dan larangan menyelisih sahabat. Dalam ayat yang sudah kita baca, "Fassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin" ayat ini. Generasi yang pertama dan terdepan dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka kami berikan kepada mereka janji surga dan seterusnya. Larangannya Allah menyebutkan, "Wa may syakir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nulih ma tawalla wa nusli jahannam sab masira." Siapa yang menyelisih rasul padahal rasul telah menjelaskan tentang syariat ini, dan dengan demikian dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam, dan itu sejelek tempat kembali. Dan masih ada ayat-ayat yang lainnya. Sehingga hablullah itu adalah kitabullah, di dalamnya terdapat kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Itu yang menjamin akan terjalin adanya persatuan. Karena kan sama Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, bukan dengan hawa nafsu. Kemudian kedua, wal akharu tafsiran hablullah, yang lain, tafsiran yang kedua adalah al jama'atu wala jama'ata illa bi imamin, jama'ah bersatu, berjamaah, tidak berbeda-beda, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya imam. Makna yang kedua ini, kaum muslimin, artinya kita sebagai rakyat di sebuah negara yang di situ ada penguasanya. Indonesia ada penguasanya, Malaysia ada penguasanya, Saudi Arabia ada penguasanya. Maka kita diharuskan untuk bersatu dengan mengikuti penguasa kita. Siapapun engkau, muslimin dari kalangan orang-orang Jawa Barat Sunda, atau muslimin dari kalangan orang-orang Jawa Tengahan, Banyumasan atau Jogja Solo, kaum muslimin di wilayah provinsi yang lain, mari bersatu. Berjamaah kita, jangan bercerai-berai. Dengan satu kepemimpinan waliul amr, pemerintah yang menguasai kita. Dengan itu kita akan terjadi apa? Terjalin ukhuwah, persatuan, walaupun kita berbeda-beda. Ini yang biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bangsanya mungkin, rasnya mungkin. Tetapi kita satu di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Ini makna yang kedua. Kita baca keterangan dari beliau. Wa huwa indi ma'nan mutadakhilun mutaqaribun. Ini menurutku, indah Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, dua makna ini mutadakhilun, saling melengkapi. Dua makna ini saling masuk, tidak bertolak belakang, tidak berselisih. Mutaqaribun, saling berdekatan. Lana kitab Allah ya'muru bil ulfati, dikarenakan dalam Al-Quran diperintahkan untuk bersatu. Wa yanha 'anit tafarruq, dan dilarang dari adanya apa? Tafarruq. Saya ulangi, wa huwa indi, indi di sini bukan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim, indi yani Imam Abdul Bar, ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar, Al-Imam Ibn Abdul Bar dan kitab Tamhid beliau. Thumma dzakara ba'da al-ayat mutaqaddimah. Al-Quran mengharuskan kita untuk bersatu. Al-Quran melarang kita untuk bercerai-berai. Di antara yang diperintahkan dalam Al-Quran, kita mentaati pemerintah kita. Dan tidak boleh kita menyelisihi pemerintah kita. Selama dalam hal yang ma'ruf. Sehingga dengan kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, akan sama dalam hal manhaj, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Dan kemudian kita pun bersatu dalam sebuah negeri dengan kita mentaati wulatul umur, pemerintah kita. Sehingga dua tafsiran ini tidak berselisih atau tidak berbeda, bahkan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Waqala Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi minhaji sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, mufassiran hablallah. Beliau menafsirkan makna hablullah. Hablullah itu terjemahnya talinya Allah. Apa yang dimaksudkan dengan hablullah itu? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan ucapannya dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, fussira habluhu. Talinya Allah itu ditafsirkan dengan bikitabihi, dengan kitabnya. Yani hablullah berarti Al-Quran. Wabidinihi, hablullah itu ditafsirkan dengan agamanya Allah. Berarti wa'tasimu bihablillah, maknanya berpegang teguhlah kalian dengan agamanya Allah. Wabil islami, ada juga yang memaknakan hablullah adalah al-islam, bersatu dengan atau bersatu di atas al-islam. Wabil ikhlasi, ada yang memaknakan hablullah adalah dengan ikhlas, memaknakan hablullah dengan apa? Dengan al-ikhlas. Wabi amrihi, wabi ahdihi, wabi ta'atihi, wabil jama'ati. Ada yang menafsirkan hablullah adalah dengan perintah-perintahnya dan dengan janji-janjinya. Wabi ahdihi, wabi ta'atihi. Ada yang menafsirkan dengan ketatan kepadanya. Ada yang menafsirkan dengan al-jama'ah. Macam-macam tadi. Kitabullah, dinuhu, al-islam, al-ikhlas, amruhu, wa bi'ahdihi, ta'atihi, dan yang lainnya. Banyak yang menerjemahkan hablullah dengan terjemahan-terjemahan makna-makna tadi di atas. Kemudian lanjutnya beliau melanjutkan ucapannya, wa hadhi kulluha manqulatun 'ani sahabati. Makna-makna tadi di atas semuanya ternukilkan dari para sahabat, wattabi'in lahum bihsanin ila yaumiddin, dan juga ternukilkan dari kalangan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya sampai yaumiddin. Jadi tafsiran hablullah itu macam-macam tadi, ada asarnya, ada nukilannya, ada dasarnya dari tafsirnya para sahabat. Wa kulluha sahihatun, semua tafsiran itu benar. Fainal Qur'an ya'muru bidin Islam, dikarenakan Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berislam. Fadzalika wahduhu, dan agama Islam itu adalah ahduhu, ahd, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu, Islam itu adalah perintah-perintah Allah. Wa ta'atuhu, Islam itu adalah ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan demikian, kata beliau, wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ati, berpegang teguh dengan itu semuanya tak lain adalah dengan kita al jama'ah, bersama-sama kembali kepada ajarannya Rasul alaihi salatu wasalam wa din Islam hakikatu wal ikhlasu lillah. Ketika kita kembali kepada al-Islam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu semuanya akan terwujud padanya al-ikhlas, tanpa hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu berarti tidak murni dalam mengikuti Islam. Tahu Allah dan Rasulnya, misal mengharamkan bid'ah, dan diwajibkan kita mengikuti yang Allah turunkan. Apa ada nas yang mengharamkan bid'ah? Ada, ikhwan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kewajiban mengikuti din Islam, kewajiban mengikuti sunnah Nabi. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunihi, selain yang Allah wahyukan. Di antaranya apa? Bid'ah-bid'ah. Jangan kalian mengikuti selain yang Allah wahyukan. Bid'ah-bid'ah itu. Ya? Tetapi dasar memang mereka tidak mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mencukupkan diri dengan hanya mengikuti yang Allah turunkan. Tidak mau. Mereka tetap ingin membikin-bikin apa yang mereka maukan. Dasar memang sahibul hawa. Disebutlah para ulama ahlul ahwa. Pengekor hawa nafsu. Bukan ahlu sunnah. Kalau mereka ahlu sunnah, tidak akan seperti itu. Tidak akan terfikir untuk membikin-bikin hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Waqala syaikh, waqala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, inda hadal hadith, lam yaqa' khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal biadhi thalath au ba'diha. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Durusaniyah, lam yaqa' khalalun, tidak terjadi sebuah keburukan, tidak terjadi sebuah kerusakan pada agama manusia dan juga pada urusan duniawi mereka, kecuali dengan sebab tiga hal tadi di atas. Qila wa qala wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Tiga itu. Aw ba'diha, atau sebagiannya. Kita ambil contoh. Qila wa qala. Ini merusak. Baik urusan duniawi ataupun urusan agama. Urusan duniawi akan rusak sebuah tatanan kemasyarakatan ketika orangnya itu sembarangan dalam menukilkan berita. Akan terjadi adu domba. Akan terjadi keributan. Berita yang bohong di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang yang kila wakal ini dibiarkan, akan merusak hubungan satu dengan yang lain. Apalagi kalau yang dibicarakan, yang dikilawakolkan, kita sisipi dengan kan, dikilawakolkan, paham ya? Itu urusan agama. Hah? Manhaj ini begini-begini. Oh, fulan telah melakukan ini. Kamu tidak, kamu lihat enggak, saya dengar begini. Wah, di medsos sembarangan nukil, sembarangan ngomong, sembarangan komentar, menuduh, melabeli dengan kalimat-kalimat yang salah atau yang ini, waduh rusak. Akan rusak tatanan sembarangan ngomong. Ya? Itu satu saja. Qila wa qal sudah merusak. Apalagi kathratus su'al, banyak bertanya yang mana pertanyaan tersebut menimbulkan masalah. Ya? Wal'iyadu billah. Demikian bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.